Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Apa yang masuk dengan tauqid Abbasiyah? Sebuah tabi' yang disebutkan setelah matbunya yang berfungsi untuk menguatkan dan menghilangkan kemungkinan salahnya orang yang mendengar. Contoh taukid Abadnan. Allah. Yang mana? Yang mana yang taukid? Allahu Akbar yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kedua taukid lafzi, yaitu taukid dengan mengulang lafadznya. Naam. Contoh taukid yang lain, Aba Abdul Razak. Apa? Qabaltul amir nafsuhu. Qabaltul amira. Qabaltul amira nafsuhu. Saya menemui raja itu sendiri. Naam. Taukid ada berapa bagian Abaila? Sebutkan. Lafzi dan ma'nawi. Apa yang maksud dengan taukid lafzi Abdul Razak? Taukid yang dari taukid dengan cara mengulang lafad. Lafzi dengan cara taukid lafzi atau taukid dengan cara mengulang lafad. Baik kalimat ataupun lafadnya. Nah. Lepun taukid ma'nawi, Abu Hudzaifah, apa yang maksudnya taukid ma'nawi? Nah, taukid yang menggunakan lafad-lafad tertentu. Sebutkan lafaz-lafaz yang biasa digunakan taukid ma'nawi, Aba Nabil. An-nafsu, ainu, Aba, jami'u, kullu, kila, wa kilta. Naam. Ini semua lafaz-lafaz taukid ma'nawi. Coba gunakan lafaz taukid ma'nawi dengan menggunakan kalimat nafsu Abu Yazid. Hadara at-tujjaru kullu man asu taukid lafzi, taukid ma'nawi. Kulluhum. Kulluhum. At-tujaru sebagai apa? Apa? Mu'akkad. Selain mu'akkad, kedudukan indinya sebagai apa? Hadara at-tujaru. Kulluhum. Sebagai apa? Ini jumlah apa ini Abu Yazid? Hadaratul jaru kulluhum. Fi'liyah, kenapa sebut jumlah fi'liyah? Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Hadara, mana fa'ilnya? Tujaru, berarti tujaru sebagai fa'il. Nah, kedudukan kedua baru sebagai muakkad. Tujaru. Contoh yang lain, Bahrul. Qabatul muhandisa ainahu. Saya bertemu dengan insinyur orangnya. Nah, mana yang dimaksud dengan taukid ma'nawi? Ainahu. Nah, sebagai apa al-muhandisa kedudukannya? Maf'ulun bih. Apa hukumnya maf'ulun bih? Mansub. Taib. Ini beberapa taukid. Coba gunakan taukid kila atau kilta, Aba Hakim. Hadaral mudarrisani kilahuma. Kila taukid nam ma'nawi untuk apa? Digunakan untuk nam untuk musanna nam muzakkar, untuk musanna muzakkar. Kalau kita abali untuk apa? Baik, untuk muannas musanna. Untuk muannas musanna. Contohkan lafaz kila atau kilta. Kilta enam, abagosan. Apa? Hadratil mudarrisatani kilta. Kiltahuma. Kiltahuma. Catatan pada bab taukid perlu diingat. Bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya. Yaitu lafaz yang dikuatkan, seperti dalam contoh. Kalau tidak ada lafaz yang dikuatkan, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid. Tetapi sesuai dengan keadaannya, bisa menjadi fa'il. Bila menggunakan taukid ma'nawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan dhamir. Kalau tidak diakhiri dengan dhamir, maka bukan taukid ma'nawi, tetapi sesuai dengan keadaannya. Seperti kilar rajulaini. Kilar rajulaini zahibani. Kilar rajulaini. Kila di sini. Enggak disandarkan kepada dhamir. Maka di sini kila sebagai mubtada. Mi'rab seperti si maksur. Ketika tidak diidhofahkan dengan dhamir. Sama seperti kilta. Kita lanjut barakallahu fikum. Tawabi yang terakhir, yang keempat adalah al-badalu, badal. Apa yang maksud dengan badal? Qal al-badalu tabi'un yasihhu ayuhzafa matbu'uhu wa yuj'ala badalan minhu. Padahal ada sebuah tabi', tapi ada sebuah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Yasihu ayuhzafa matbuhu, yang sah apabila matbunya dibuang. Yang sah apabila matbunya, kalimat yang diikuti, dibuang. Wayuj'ala badalan minhu, dan sah dijadikan sebagai badal dari mubdal minhunya, dari matbunya. Nah, sebuah badal adalah sebuah tabi' yang sah jika dibuang matbunya dan diganti, dijadikan pengganti darinya. Contoh, hadar akhuka hasanun, telah hadir saudaramu yaitu Hasan. Badal singgapikan yaitu. Hadar akhuka hasanun, telah datang saudaramu Hasanun, yaitu Hasan. Mana yang dimaksud dengan badal? Al-jawab, al-badal ay Hasanun. Nah, tadi katakan bahwasanya badal adalah bisa dibuang matbu'nya dan dia diganti sebagai badal dari yang dibuang. Contoh, kita buang kalimat, pada kalimat hadra akhuka hasanun, kita buang mahdhuf, kita buang matbu'nya. Mana matbu'nya? Akhuka. Kita buang kalimat akhuka, menjadi apa? Hadra hasanun. Tetap kalimatnya sempurna. Nah, inilah yang dimaksud dengan badal. Contoh kedua, jaa Muhammadun Rasulullah, telah datang Nabi Muhammad yaitu Rasulullah. Yang ketiga, hadral qaumu kullu thuluthuhum, telah hadir kaum tersebut sepertiga mereka, sepertiganya. Thuluth, sepertiganya. Hadral qaumu kullu thuluthuhum. Qala Imam Malik, qala al-imamu Malikun, berkata imam yaitu Imam Malik. Mana yang disebut dengan taukid, badal pada kalimat qala al-imamu Malikun? Malikun. Badal. Kalau dibuang kalimat imamnya, qala imamun, tetap dia namanya tidak berubah, Imam Malik. Itulah yang disebut dengan badal. Wal badalu arbatu arbatun, badal itu ada empat. Badal itu ada empat. Ingat, yang pertama, badalul kulli minal kull. Badalul kulli minal kull. Atau nama lainnya badal kulli minal kull adalah badal mutabiq. Badalul mutabiq. Apa pengertian dan definisinya? Badal kul minal kul, atau disebut juga badal mutabik. Pengertiannya, badal kul min kul adalah badalnya itu adalah mubdal itu sendiri. Nah, badal kul minal kul adalah badalnya itu, barakallahu fikum, merupakan mubdal itu sendiri. Badalkan tabi. Badalkan tabi. Iya. Nah, Berarti ada yang diikuti. Nah, itulah yang diikuti disebut mubdal minhu. Badal disebut badal, kalau yang diikutinya disebut mubdal minhu. Mubdal minhu. Apa badal kul min al kul definisinya? Yang badalnya itu merupakan apa? Mubdal itu sendiri. Contoh badal mutabik. Badal kul min al kul atau badal mutabik. Nama lainnya badal kul min al kul disebut badal mutabik. Contoh ja'at tilmidhu khalilun. Ja'at telah datang seorang murid itu, yaitu Khalil. Ini disebut badal kul minal kul. Kenapa? Karena badalnya merupakan mubdal itu sendiri. Siapa Khalil? Yaitu tilmid. Siapa tilmid? Itu Khalil. Telah datang seorang murid, yaitu Khalil. Yang dimaksud dengan badal kul min al kul yaitu kalimat khalilun. Khalil. Badal kul min al kul nama lainnya disebut apa? Badalul mutabiq. Kedua. Badalul ba'd min al kulli. Badalul ba'd min al kulli. Apa pengertian badalul ba'd min al kulli? Pengertiannya bahwasanya badalnya itu merupakan bagian daripada mubdal minhunya. Badalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya. Contoh, badalul ba'd minal kul. Mithlu ra'aitul qauma rubu'ahum. Saya melihat kaum itu seperempatnya. Rubu'ah seperempat. Saya melihat kaum itu seperempatnya. Yang ketiga, badal ishtimal. Badalul ishtimal. Badalul ishtimal. Apa yang maksud dengan badal ishtimal definisinya? Nah, badal ishtimal adalah yang mana badalnya merupakan kandungan daripada badal ishtimal yang barakallahu fikum, yang badalnya merupakan kandungan daripada mubdal minhunya. Contoh, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Telah memberi manfaat kepadaku Muhammad ilmunya. Nah, rumah itu menyenangkanku. Nah, terasnya, pagarnya, catnya, atapnya, itu semuanya apa? Badal ishtimal. Karena apa yang disebutkan tadi merupakan kandungan dari bangunannya, terasnya. Nam, ya barakallahu fikum, atapnya dan semuanya, kamarnya, ini merupakan kandungan dari rumah itu. Maka disebut apa badal? Ishtimal. Badal yang merupakan, barakallahu fikum, kandungan daripada mubdal minhunya. Yang terakhir, yang keempat, badalul ghalat. Badalul ghalat, badal yang keliru. Nah, badal yang keliru. Contoh, akaltu khubzan lahman. Saya makan roti. Bukan roti, daging. Lupa dia. Padahal dia semangat berniat untuk mengatakan apa? Saya makan daging. Tapi lesab kulisan, lisannya mendahulunya. Jadi seperti itu. Akaltu nam khubzan lahman. Bukan khubz, lahm. Nah. Barakallahu fikum, ini namanya badal ghalat. Ra'aitu Muhammadan syatan. Aku melihat Muhammad ternyata apa? Syah, bukan Muhammad. Kambing. Nah, ya. Begitu. Ini namanya badal ghalat gitu. Asalnya dia ingin mengatakan saya melihat seekor kambing, tapi apa? Lisannya mendahulunya. Sabku lisan. Ya. Salah ucapan saya. Barakallahu. Ini namanya badal ghalat, keliru. Catatan, badal biasanya diartikan yaitu. Yang kedua, badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Nah, ini ketentuan. Badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Seperti Qala Abdullah Ibnu Umar. Mana yang disebut dengan badal? Mana yang disebut dengan badal? Ibnu Umar. Telah berkata Abdullah. Siapa Abdullah? Yaitu anaknya Umar. Itu namanya badal. Nah, kul minal kul atau badal mutabik, hukum yang pertama. Badal biasanya sering dijumpai setelah nama. Contoh yang kedua, An Fatimata binti Rasulillah. An Fatimata. Fatimata marfu mansub majrur. Aba Marwazi. Mansub. Kenapa mansub? Karena ada amil. Mana amilnya? An. Amil mansub atau amil jar kalau an? Amil mansub. Naam. Aba Zuhair. Majrur. An huruf jar. Min ila an ala huruf jar. Berarti memajurkan. Kata setelahnya. Enam. Contoh yang ketiga. Kata An Fatimata. Fatimata majrur. Karena ada apa? An huruf jar. Apa tanda majrurnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul ladzi la yansarif. Mana yang disebut badalnya? Binti. Coba lihat, karena binti bukan ismul ladzi la yansarif, maka dia tanda majrurnya jelas kasrah. Walaupun badalnya tanda majrurnya apa? Barakallahu fikum fathah. Nah, yang seharusnya tanda majrur itu adalah kasrah. Tapi dia sebenarnya tidak sering berkata nama jenis fathah. Ketika diganti dengan badal, maka badalnya. Dan badalnya bukan ismullah dilayan sarif, maka kembali kepada isimun sarif. Nah, barakallahu fikum. Maka binti di sini. An Fatimata binti Rasulullah. Dari Fatimah, yaitu bintunya Rasulullah SAW. Naam. Qalal imamu malikun. Mana badalnya? Malikun. Badal apa namanya? Badal mutabik. Disebut badal apa ini? Badal apa? Kul minal kul atau nama lainnya? Badalul mutabik. An Aisyata zauji zauja zauju. An Nabi SAW. Yang benar apa? zauji sebagai apa? Badal. Badal merupakan tabi' ba'd min al-kull. Maka dia zauji, bukan zauja, bukan zauju. Nah, karena dia menjadi tabi' pengikut kepada kalimat sebelumnya yaitu Aisyah. Ini yang pertama, badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Yang kedua, badal biasanya sering dijumpai setelah isim isyarah. Setelah isim isyarah. Seperti? Seperti apa? Hadzal waladu jamilun. Anak laki-laki ini gagah. Tampan. Mana yang disebut barakallahu fikum badal? Hah? Al-waladu. Al-waladu apa sebagai ba? Badal. Badal apa? Badal kul minal kul atau badal mutabik. Karena dia badal dari hadza secara keseluruhan. Hadzal waladu jamilun, jumlah apa ini? Apa saudah? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Hah? Al-waladu sebagai mubtada? Apa arti mubtada? Ismi marfu yang terletak di awal jumlah. Ini al-waladu bukan di jumlah, bukan di awal. Nah, terus sering kalimat. Nah, abah-bab. Ma, jumlah apa yang disebut ini jumlah ismiyah. Kenapa? Tadi dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Hadza. Hadza sebagai mubtada. Ini mubtada yang terbentuk dari isim? Dari isim isyarah. Isim mabni. Naam. Barakallahu fikum. Hadza. Kemudian al-waladu sebagai apa? Al-waladu abanan, abadani. Hadzal waladu jamilun. Sebagai apa? Aba Umar. Mubtada. Kedua. Aba Talha. Hah? Nah. Umar. Sebagai badal. Ini bab kita ini. Bab kita sedang dalam badal. Ini badalnya. Badal biasanya sering dijumpai setelah isim isyarah. Hadza isim isyarah. Al-waladu sebagai badalnya. Hadza ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Maka al-waladu juga harus ma'rifat. Dan kalau isim ma'rifat semuanya isim. Isim isyarah semuanya isim ma'rifat. Maka di. Nah. Kalau ini dikatakan jumlah ismiyah, hadza sudah didapat sebagai mubtada. Mana khobarnya? Aba Asya. Jadi khobar apa ini? Khobar berapa macam? Khobar. Khobar jumlah ismiyah. Khobar mufrad. Kenapa disebut khobar mufrad? Kenapa disebut khobar mufrad? Karena tidak menyerupai jumlah. Atau si jumlah. Nah, apa kesan? Ini khobar apa ini? Khobar mufrad. Kenapa sebut khobar mufrad? Karena bukan jumlah, bukan populasi, bukan jumlah. Maka disebut khobar mufrad. Nah. Khobar ada dua, ada mufrad, ada ghair mufrad. Jamilun berarti khobar mufrad barakallahu fikum. Anak itu, anak laki-laki itu tampan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah. Jumlah apa ini Abah Adnan? Kenapa sebut jumlah ismiyah? Mana mubtadanya, mana khabarnya? Zalika sebagai mubtada yang terbentuk dari isim isyarah. Isyarah mabniun ala fathih fi mahalli raf'in. Mubtada. Kemudian khabarnya apa? Alkitabu la raiba fi. Abu Abdul Razak, mana khabarnya? La raiba fihi. Ini khabarnya la raib, la raib. Adapun alkitab, nah, zalikal kitabu sebagai apa bagi alkitabu? Sebagai badal. Badal apa namanya? Badal apa namanya? Abu Abdul Razak? Badal kul minal kul atau badal mutabik. Mana khabarnya ini Abu Ilda? La raiba fi. Khabar apa ini? Khabar apa ini? Khabar ghairu mufrad. Dari mana? Dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau dzaraf? Abdul Razak. Jar majrur, Abu Nabil. Zaraf, Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah. Abu Yazid. Naam. Bahrul. Jar majrur bukan. Naam. Bahrul. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Naam. Karena terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? La raiba. Asalnya la raiba itu apa? La ini saudaranya inna, la nafil jinsi. Kalau saudara inna, la ini berarti maksudnya kemana? Kepada mubtadan khobar. Berarti raiba asalnya dia mubtada. Naam barakallahu fikum. Naam. Jadi berarti apa? Kemudian setelah jadi mubtada menjadikan masuki la, la saudara inna menjadi la. Naam isimnya la. Yang mabni al-fathi. Khobarnya mana Bahrul? Fihi khobarnya. Khobar jar majrur. Nah, khobarnya apa? Jar majrur. Fihi. Fa huruf jar. Kunha dhamir. Fi mahalli jarin. Hadhil bintu nasyitatun. Tilkal mar'atu hazinatun. Mana badalnya Abah Hakim? Hadhil bintu nasyitatun. Al-bintu. Nasyitatun sebagai apa? Khobar. Khobar dari apa? Khobar dari hadza sebagai mubtadanya. Tilkal mar'atu hazinatun. Aba Ali. Jumlah apa ini? Hah? Tilkal mar'atu hazinatun. Jumlah apa? Kenapa sudah jumlah ismiyah? Mana mubtadanya? Al-mar'atu. Naam. Abu Ghassan. Tilka. Naam. Mubtadanya tilka. Terbentuk dari isim isyarah yang hukumnya mabni. Naam. Kemudian al-mar'atu sebagai apa? Bab kita badal. Kemudian hazinatun sebagai khobar. Khobarnya khobar mufrad. Yang terakhir badal biasanya sering dijumpai. Naam barakallahu fikum setelah pembagian. Seperti al-kalimatu thalathatu aqsam. Pembagian. Kalimat itu dibagi tiga bagian. Ismun, fi'lun, harfun. Maka ismun, fi'lun, harfun ini sebagai badal. Dari mana? Badal setelah pembagian aqsam. Setelah aqsam. Nah, salah satu aqsam. Wa yanqasimul fi'lu ala thalathati aqsam. Fi'il itu dibagi menjadi tiga bagian. Fi'il madhi, fi'il mudhaf, fi'il amr. Ini contoh apa penggunaan? Naam. Ya isim isyarah. Demikian fungsinya apa? Badal barakallahu fikum. Biasanya sesering sekali terletak setelah nama, setelah isim isyarah, setelah pembagian. Naam. Selesai dari badal. Tawabi selesai semuanya. Naam. Badal empat. Dipegang istilahnya. Kemudian pengertiannya masing-masing. Kemudian bisa dicontohkan nanti. Barakallahu fikum. Dengan masing-masingnya. Badal kul minal kul disebut juga badal mutabik. Badal bad minal kul. Naam. Ya pengertiannya. Karena badalnya merupakan bagian dari mubdal minhu. Badal shimal. Badal yang menunjukkan kandungan. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kemudian keempat badal ghalat. Barakallahu fikum. Ini tawabi yang empat bisa dimasuki bab fi'il fa'il, bisa dimasukkan ke bab naibul fa'il, bisa dimasukkan ke bab mubtada khobar ditambah dengan tawabi, tambah dengan ataf atau tambah dengan apa? Taukid atau tambah dengan naam barakallahu fikum badal. Ya. Kemudian bisa masuk pula kepada isim kana, khobar dan saudara-saudaranya. Kemudian masuk pula kepada enam, bisa kepada isim inna dan khobarnya. Nanti berusaha buat mubtada khobar yang ada naatnya, naat hakiki. Kemudian buat masukkan ke, apa kepada mubtada tersebut kana. Nah, masukkan di situ huruf ataf atau taukid. Naam barakallahu fikum. Bisa kalimatnya makin lama makin panjang barakallahu fikum. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam.